Hadirin, kita sambut bersama yang cantik jelita. Siapakah dia yang akan hadir menyapa Anda? Inilah sang primadona, the new generation of Pantura, yang modern Arnika Jaya. Siapa lagi kalau bukan yang punya asal Keduman, Jeng Ayu Ani Arnika. Ayo, Ganggo Mas Gancu. Selamat siang buat semuanya aja ya, masyarakat warga Buarareja. Kangge sing duwe ugal-ugalan langsung dipenuhi di sini, datangnya dari Mas Gancu dan Mas Sony. Dongos, wa dongos. Mas Gancu, Mas Sony. Ayo, Ganggo Boy. Mas Gancu, Gago SAA, Kangge panitia banyak ya monggo. Oh, nak ditawari. Kenapa malih lagune Bapak Ajat sareng Mimi Ajat? Eh panitia nek Kang Sonik, Kang Sonik, Kang Brujul. Aja mundur Kang Brujul. Wah. Kang Sonik, Kang Brujul. Larangan angin dang. Sudah Pak Ajat sareng Bu Ajat. Terima kasih. Kok di situ?